نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله شكر kita haturkan kepada Allah Azza wa Jal karena dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita bisa berjumpa melalui sarana yang ada ini bersama ikhwah yang berada di Malaysia, Kuala Lumpur untuk melakukan suatu amal yang soleh insyaAllah yaitu bermajlis ilmu mempelajari ajaran agama Islam mempelajari ajaran yang mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas kita semua. Pada malam hari ini insyaAllah kita akan membahas dan mempelajari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Bi'amati Al-Ummah karya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasih al-jannah. Dan kita akan mempelajari atau membahas pelajaran yang ke-16 Ad-Durus Al-Sadis Asyar Ad-Ta'addub bil Adab Islamiyah yaitu tentang beradab dengan adab-adab yang Islami. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan At-ta'addub bil adab al-islamiyah, beradab dengan adab yang Islami. Adab yang Islami tentu merupakan adab yang sangat mulia. Adab dan akhlak merupakan salah satu bagian keimanan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, kaum mu'minin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus, yang paling sempurna akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau juga bersabda dalam hadis khiyarukum ahasinukum akhlaqa, orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Demikian pula dalam hadis riwayat Tirmidzi beliau mengatakan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai, yang paling aku sukai, dan di antara kalian yang paling dekat denganku tempat duduknya di hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Riwayat Abu Dawud. Oleh karenanya Islam sangat memperhatikan dan sangat menganjurkan umatnya untuk beradab dengan adab yang Islami. Di antara adab yang Islami, beliau mengatakan, wa minha assalamu wal bashashatu wal aklu bil yamini wal syurbu biha. Yang pertama adalah assalam. Yang kedua al-bashashah, wajah yang indah, yang ceria. Wal-aklu bil-yamini wa-syurbu biha, makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Wa-tasmiyatu indal ibtida', membaca basmalah saat memulai makan. Walhamdu indal faral, memuji Allah setelah selesai makan. Walhamdu ba'dal udas, mengucap alhamdulillah setelah bersin. Watashmitul atis idha hamidallah, dan mengucapkan yarhamukallah untuk mereka yang bersin dan mengucap alhamdulillah. Wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Wa ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Bis salati wa dafni, untuk menyolatinya. Wa dafni, dan menguburnya, memakamkannya. Wal adabu syar'iyyatu 'inda dukhulil masjid, dan beradab dengan adab yang syar'i saat memasuki masjid. Awil manzil, atau memasuki rumah. Awil khuruji min huma, atau al khuruj min huma, saat keluar dari keduanya, yakni dari masjid dan dari rumah. Wa inda safar, juga beradab saat kita melakukan safar. Wa ma'al walidain, beradab kepada kedua orang tua. Wal aqarib, kepada kerabat-kerabat. Wal jiran, kepada tetangga-tetangga. Wal kibar, was sigar, kepada kibar, orang-orang yang tua. Was sigar, kepada anak-anak kecil. Wat tahniah bil maulud, memberikan ucapan selamat untuk orang yang baru dilahirkan. Wat tabrik, mendoakan barakah bizawaj, karena pernikahan seseorang. Wa ta'ziyah bil musab, berta'ziyah kepada orang yang terkena musibah. Wa ghairi dhalika min al adab al islamiyah, dan selain itu dari adab-adab islami. Bil lubsi wal khali'i wal inti'al, saat berpakaian, saat melepaskan pakaian. Wal inti'al, dan saat memakai sandal. Ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang beliau sebutkan ini merupakan adab-adab yang senantiasa atau selalu kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sana tentu masih ada adab-adab yang lain yang belum disebutkan oleh beliau. Namun apa yang beliau sebutkan ini, karena inilah yang tiap hari atau sering kali kita menjalaninya. Untuk itu kita harus mengetahui lebih rinci tentang adab-adab Islami yang beliau sebutkan ini. Yang pertama, beliau menyebutkan bahwa di antara adab Islam adalah salam. Salam ini telah dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal pada ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Dan apabila huyyitum bi tahiyyah, kalian diberi ucapan penghormatan, yaitu dengan ucapan salam, assalamu alaikum, fahayyu bi ahsana minha, maka ucapkanlah ucapan selamat, yakni kita menjawab dengan ucapan salam, bi ahsana minha, yang lebih baik daripada salam yang dia berikan kepada kita. Aurud duha, atau kita balas, kita ucapkan dengan jawaban yang sama, yaitu ketika mereka mengatakan assalamualaikum, kita pun menjawab assalamualaikum, atau yang lebih baik kita menjawab dengan waalaikumsalam, atau yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Ketika mereka mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mereka mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pun menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan jawaban yang lebih lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ya. Berdasarkan sebuah hadis yang beliau sahihkan. Ala kulli hal, ayat tersebut menggambarkan kepada kita bahwa Islam mengajarkan kita semua untuk memberikan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adillukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum afshu as-salama bainakum." Rawahu Muslim. "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian semua tidak akan masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian semua tidak dikatakan beriman hatta tahabbu, sehingga kalian saling mencintai. "Awala adullukum ala syai'in, tidakkah mau aku tunjukkan kalian kepada sesuatu, idza fa'altumuhu, yang apabila kalian melakukannya, tahabbtum, kalian akan saling cinta mencintai. Afshus salama bainakum, ucapkan salam di antara kalian, sebarkan salam di antara kalian." Nah, ahibati fillah rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk menyebarkan salam. Dengan salam, maka hubungan kita semakin dekat. Dengan salam, ukhuwah Islamiyah semakin erat. Sehingga iman pun semakin kuat. Dan dengan itu seseorang akan masuk ke dalam al-jannah bi'idznillah. Ikhwani fillah rahimakumullah, keutamaan salam telah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa dengan seseorang memberikan salam tercatat untuknya pahala 10. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu pun mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian Nabi menjawab dan Nabi mengatakan ashrun, 10 pahala, 10 ganjaran pahala. Thumma jaa akhar faqala assalamu alaikum wa rahmatullah. Datang yang lain lalu dia mengucapkan assalamu alaikum wa rahmatullah. Nabi menjawab, kemudian beliau mengatakan ishrun, 20 pahala. Kemudian datang orang yang lain lagi. Dia pun mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW menjawab, kemudian mengatakan salasun, 30 pahala. Nah, inilah keutamaan salam. Dan menunjukkan bahwa pahala bagi orang yang mengucapkan salam, pahalanya besar. Ahibati fillah rahimakumullah, dalam mengucapkan salam ini pun beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memberikan salam kepada siapa saja dari muslimin yang kita ketahui dia sebagai seorang muslim. Karena salam merupakan hak salah satu muslim terhadap muslim yang lainnya. Beliau mengatakan hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain situn, ada 6. Salah satu di antara 6 itu adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu berjumpa dengannya, fasallim alaihi, ucapkan salam kepadanya. Ucapkan salam kepadanya apabila kamu berjumpa dengannya. Beliau juga mengatakan saat beliau ditanya, ayyul islami khair, ya Rasulullah, ajaran Islam yang mana yang paling baik, tuntunan Islam yang mana yang baik, dia mengatakan tud'imu ta'am wa taqra'u salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kamu tud'imu ta'am, memberi makan, sedekah, memberi makan, wa taqra'u salam, kamu mengucap salam, ala man 'arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal, yang kamu tahu, wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang belum kamu tahu atau belum kamu kenal. Tapi kamu tahu bahwa dia muslim. Ya. Kamu tahu bahwa dia muslim. Adapun seorang yang kafir, ya, kita tak boleh salam kepada orang yang kafir. Tidak boleh mendahului salam kepada orang yang kafir. Beliau alaihi salatu wassalam melarang kita untuk mendahului orang kafir dengan ucapan salam. La tabda'uhum bisalam. Jangan la tabda'u al-yahud wa an-nasara bisalam. Jangan kalian mendahului mengucapkan salam kepada orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Nah, jadi sabda Rasul alaihi salatu wassalam, sallim ala man 'arafta wa man lam ta'rif, ucapkan salam kepada yang kamu tahu dan kamu tidak tahu, yang kamu kenal dan yang belum kamu kenal. yakni dari kalangan muslimin. Adapun seorang yang kafir, maka kita tak boleh mendahului ucapan salam kepada mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, di antara adab-adab di dalam mengucapkan salam, bahwa seseorang yang naik kendaraan, naik kereta, maka dia yang mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Seorang yang berjalan kaki, dialah yang mengucapkan salam kepada seorang yang duduk. Seorang yang jumlahnya sedikit, mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Yusallimu ar-raqib 'ala al-mashi wal-mashi 'ala al-qa'id wal-qalil 'ala al-kathir wal-qalil 'ala al-kathir." Yusallimu ar-raqib 'ala al-mashi. Seseorang yang berkendaraan, naik kereta kah atau naik apalah, yusallimu 'alal mashi, ialah yang mengucapkan salam kepada seseorang yang berjalan kaki. Wal mashi 'alal qa'id, al mashi seseorang yang naik, seseorang yang berjalan kaki, yusallim mengucapkan salam kepada al qa'id, seseorang yang duduk-duduk. Wal qalil 'alal katsir, seorang yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ya. Adab berikutnya, bahwa kita dianjurkan mengucapkan salam saat kita memasuki rumah. Saat kita memasuki rumah, sebelum kita masuk rumah, ucapkan salam terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-61, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu 'ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah." Pada ayat yang lain beliau Allah Azza wa Jal berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu 'ala ahliha." Wahai orang-orang yang beriman, "La tadkhulu buyutan," janganlah kalian masuk ke rumah-rumah, "ghayra buyutikum," selain rumah kalian, "hatta tasta'nisu," sampai sehingga kalian meminta izin, "ala ahliha," kepada orang yang memiliki rumah itu, kepada ahlul bait, minta izin, "wa tusallimu 'ala ahliha," dan kalian mengucapkan salam kepada ahlul bait, kepada mereka yang di rumah tersebut. Nah, ini rumah orang lain. Bagaimana dengan rumah kita? Nah, rumah kita pun kita ucapkan salam. Allah berfirman pada ayat yang tadi kita bacakan, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu 'ala anfusikum." Apabila kalian masuk ke rumah-rumah, ucapkan salam untuk diri kalian, tahiyatan min indillah. Nah, bila ada di rumah istri kita, anak kita, kita ucapkan salam kepada mereka. Bagaimana kalau di rumah kita ini tak ada siapa-siapa? Kepada siapakah kita mengucapkan salam? Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala dan Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila tidak ada seseorang di rumah kalian, maka ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nah, demikian disebutkan oleh Imam Mujahid dan Qatadah sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada tafsir ayat 61 dari surat An-Nur. Ikhwani fillah rahimakumullah, adab berikutnya terkait dengan salam terhadap orang kafir. Tadi kita telah sebutkan bahwa kita tidak boleh mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir. Lalu, bagaimana kalau mereka mengucapkan salam terhadap kita? Ada orang kafir Nasrani bertemu kita, lalu dia pun mengatakan assalamualaikum. Nah, apakah kita menjawab ucapan orang kafir itu? Di sini ada dua keadaan. Kalau ucapan orang kafir itu ucapan yang tak jelas, ya, tak jelas ini assalam atau assam atau apa nih, tak jelas lah. Nah, apabila ucapan orang kafir itu tak jelas, maka kita menjawab dengan wa'alaikum. Kita menjawab dengan apa? Wa'alaikum. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Idza sallama 'alaikum ahlul kitab faqulu wa 'alaikum." Apabila mengucapkan salam kepada kalian ahlul kitab, jawab kepada mereka wa 'alaikum. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa 'alaikum dan juga atas kalian. Artinya, kalau dia mengucapkan ucapan yang baik, assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Dajabu alaikum, juga atas kalian. Tapi kalau ternyata orang kafir itu mendoakan jelek dengan mengucapkan assalamu alaikum, semoga kalian mati, maka kita pun mengatakan wa'alaikum juga kalian, semoga mati. Ya, nah ini seperti yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang Yahudi datang kepada Rasulullah dan tidak mengucapkan assalamu alaikum, tapi justru mengucapkan assalamu alaikum. Ya, ini al-maut, matian atas kalian. Maka Rasulullah SAW menjawab wa'alaikum, cukup mengatakan wa'alaikum. Kemudian keadaan yang kedua, yaitu ketika seorang kafir mengucapkan salam dengan nyata, dengan jelas, assalamu alaikum, dalamnya assalamu alaikum. Apakah kita menjawab dengan wa'alaikum, atau kita juga boleh menjawab dengan wa'alaikumussalam? Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama, khilaf bainal ulama, terjadi perbedaan pendapat ulama yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rajih menurut Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa kita menjawab dengan jelas, dengan terang, wa'alaikumussalam. Apa dasarnya, dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi ucapan salam, maka jawab dengan yang lebih baik atau yang sama. Nah, di sini tanpa disebutkan siapakah yang mengucapkan salam, seorang muslim atau seorang kafir. Ayat ini bersifat umum, mencakup semua, sehingga walaupun orang kafir yang mengucapkan assalamualaikum, kita pun menjawab dengan waalaikumsalam. Beliau Syekh Al-Albani rahimahullah juga menyebutkan beberapa riwayat dari para sahabat, di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berpendapat dengan pendapat ini, bahwa apabila seorang kafir mengucapkan dengan terang, dengan jelas assalamualaikum, maka dijawab dengan jawaban yang sama. Ya. Nah, ini pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan masalah ini pada kitabnya Silsilah Sahihah. Kemudian di antara adab salam, di antara adab salam adalah mengucapkan salam ketika masuk di suatu majlis atau ketika meninggalkan suatu majlis. Nah, misalnya antum sedang bermajlis, datang seseorang, maka datang ke tempat itu dengan mengucapkan salam. Demikian pula ketika ia hendak pergi meninggalkan majlis, dia pun mengatakan assalamualaikum. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Idza intaha ahadukum ila al-majlis falyusallim, fa idza arada an yaquma falyusallim, falyusallim, fa laysat al-ula bi ahqqa min al-akhirah." Idza intaha ahadukum ila al-majlis, apabila seseorang di antara kalian intaha ila al-majlis, sampai ke suatu majlis, datang ke suatu majlis, balu salim, ucapkan salam. Fa idza arada an yaqum, apabila dia ingin bangkit, berdiri, pergi dari majlis itu, fal yusallim, maka hendaknya dia juga mengucapkan salam. فليست الأولى بأحق من الآخرة, bukanlah yang pertama lebih berhak daripada yang terakhir. Artinya, bukanlah ketika datang lebih berhak daripada ketika pergi. Dua-duanya merupakan hak. Dua-duanya padanya kita ucapkan salam. Nah, inilah beberapa adab-adab yang terkait dengan ucapan salam. Selanjutnya adab yang kedua, di antara adab-adab Islam ini adalah al-bashashatu. Al-bashashatu. Apa makna al-bashasha? Al-bashasha yani talaqatul wajh. البشاشة يعني طلاقة الوجه. طلاقة الوجه يعني وجه yang berseri-seri atau wajah yang baik, nampak tersenyum padanya. Ya, ini merupakan salah satu di antara adab yang Islami. البشاشة merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka di wajhin tadikin rawahu muslim." Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu sabdanya yang artinya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah seseorang di antara kalian meremehkan atau menyepelekan sedikit pun dari amal yang baik. Walau antalqa akhaka biwajhin thaliq, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang tersenyum, wajah yang baik di hadapan saudara kita sesama muslim. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, yakni sesuatu yang terkadang orang-orang menganggapnya kecil, remeh, sepele. Kalau itu suatu amal yang baik, itu amal yang ma'ruf, tak boleh kita meremehkannya atau merendahkannya. Bahkan kita wajib memuliakannya dan berusaha untuk mengamalkannya. Walaupun dalam masalah, dalam urusan ini, bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang indah, wajah yang elok dengan tersenyum. Nah, hadirin rahimakumullah, pada riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Nabi SAW juga bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sadaqah. Adalah sadaqah. Jadi yang namanya sadaqah bukan hanya sadaqah dengan duit, dengan uang, dengan harta benda, bukan hanya itu. Di sana ada sedekah dengan apa? Sedekah dengan tersenyum di hadapan saudara kita. Ini merupakan akhlak mulia. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka bersenyum di hadapan para sahabatnya saat berjumpa dengan para sahabat. Seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi." Rawahu Al-Bukhari bil adab al-mufrad sanad sahih. Jarir bin Abdullah berkata, "Ma ra'ani Rasulullah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aku. Mundu aslamtu, sejak aku masuk Islam, illa tabassama fi wajhi." Kecuali beliau tabassam, senyum, ya, fi wajhi, di hadapanku. Ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam ternyata memiliki akhlak wajhun thaliq, wajah yang indah, wajah yang berseri-seri saat berjumpa dengan saudara-saudaranya muslimin. Dan ini merupakan bukti yang menunjukkan kebaikan hubungan sesama muslimin. Dan ini merupakan asbabul ulfah, sebab ukhuwah Islamiyah. Dan ini juga menunjukkan salamatus sadr, menunjukkan niat yang baik, ya, tidak ada pada dirinya rasa dengki, iri, hasad, dan sifat-sifat yang tercela yang lainnya. Kemudian, hibati billah rahimakumullah, adab berikutnya, adab yang ketiga, al-aklu bil yamin wa syurbu biha, makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Nah, ini salah satu adab-adab di dalam makan dan minum. Nah, kita semua setiap hari makan, setiap hari minum. Nah, Islam mengajarkan adab-adab yang mulia saat kita makan dan saat kita minum. Adab yang mulia dalam makan dan minum adalah dengan tangan kanan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bi yaminihi." Apabila seseorang di antara kalian makan makanan, falyakul bi yaminihi, makanlah dengan tangan kanannya. Wa idza syariba, dan apabila minum, falyashrab bi yaminihi, maka minumlah dengan tangan kanan. Bagaimana dengan tangan kiri? Tak boleh. Tak boleh makan dan minum pakai tangan kiri. Kenapa? Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Anda tak boleh mengikuti syaitan, menyerupai syaitan. Ikutilah Rasulullah SAW. Dia mengatakan, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِكَ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِكَ. Karena setan, syaitan, makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi, ini adab Islam yang di masa ini atau di waktu ini banyak orang-orang yang muslimin tetapi tidak melakukan adab-adab Islami. Kita sering melihat orang muslim minum dengan tangan kiri. Minum dengan tangan kiri sambil berdiri. Ya, dengan adanya khilaf apakah berdiri itu boleh atau tidak. Alhasil, yang jelas minum pakai tangan kiri, pakai tangan kiri di jalan-jalan. Nah, muslimin atau bukan mereka? Kalau mereka muslimin, mengapa mereka minum dan makan pakai tangan kiri? Bukankah itu adalah adab syaitan? Yang diajarkan Rasulullah SAW adalah makan dan minum dengan tangan kanan. Nah, hadirin rahimakumullah, selanjutnya Nabi SAW dulu juga pernah memperingatkan salah seorang yang makan dengan tangan kiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kul bi yaminik," wahai kamu, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Maka orang itu mengatakan, "Mastata'tu," aku tak bisa, ya, aku tak boleh makan dengan tangan kanan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Mastata'ta," anda, kamu benar-benar tak boleh, takkan boleh makan dengan tangan kanan. Ma mana'ahu illa al-kibr, tak ada yang menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanan kecuali atau melainkan al-kibr, rasa sombong, sifat sombong. Yakni orang itu sebetulnya mampu, boleh makan dengan tangan kanan, tapi karena sombong, sifat kibir, tak mau makan dengan tangan kanan. Walaupun diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu juga akhirnya dia tak bisa makan, tak boleh makan dengan tangan kanannya. Ini adab, adab dari Allah Azza wa Jal, doa dari Rasulullah dikarenakan dia sombong. Ini menunjukkan bahwa makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan adalah wajib. Bukan hanya sunnah, tapi bahkan wajib. Adapun adab yang lain terkait dengan adab-adab makan, di samping membaca basmalah, di samping makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, juga selanjutnya at-tasmiyatu indal ibtida'. At-tasmiyatu indal ibtida'. Membaca basmalah. Membaca basmalah saat memulai, ketika memulai. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada salah seorang sahabat, yaitu Umar bin Salimah, ya gulam samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik, wahai gulam, wahai anak, wahai anak, samillah, baca basmalah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makan makanan yang dekat kamu. Ini adab-adab Islami dalam makan. Adab-adab Islami di dalam makan. Apa itu? Yang pertama basmalah. Sambillah, baca basmalah. Bagaimana baca basmalah? Basmalah, bismillah. Bagaimana bismillahirrahmanirrahim? Nah, Rasulullah SAW mengatakan sambillah baca basmalah. Agar lebih baik basmalah tanpa tambahan ar-rahmanirrahim. Tak baca bismillahirrahmanirrahim, tapi baca basmalah. Bismillah. Bismillah. Ya. Ini lebih afdal. Ini lebih baik. Kemudian yang kedua, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan seperti yang tadi kita sebutkan. Yang ketiga, wakul mimma yalik, makan mimma yalik, makanan yang dekat kamu. Tak baik, tak baik, tak elok, ya, tak bagus kita makan langsung ambil yang di sana jauh. Tangan kita julurkan ke tempat yang jauh untuk mengambilnya. Ini tak bagus. Ya. Tapi kita makan yang dekat dengan kita. Selanjutnya, di antara adab makan juga, di samping baca basmalah, sebelum kita lanjutkan ke hamdalahnya, di sana ada adab-adab yang lain saat kita makan. Semisal bahwa tak baik kita makan sambil muttaki'an. Muttaki'an yakni bertelekan, sambil tiduran. Sambil tidur, ya, terbaring makan. Ini tak baik. Rasulullah SAW mengatakan, inni la'akulu muttaki'an. Sesungguhnya aku tidak makan dengan muttaki'an. Muttaki'an ini makna yang paling tepat atau makna yang paling kuat, yakni bertelekan atau berbaring tiduran di sisi tubuh kita. Nah, ini makan dengan muntajat itu tak baik. Wallahu a'lam, bukan yang dimaksud ini haram, tapi ini makruh. Nabi SAW tak suka yang seperti itu. Kemudian ada yang lain juga, kita tak boleh mencela makanan. Ya, mencela makanan tak boleh. Kalau kita suka ya kita makan, tapi kalau kita tak suka tak usah dimakan. Tak usah kita mencelanya. Karena Rasulullah SAW yani tak pernah ma'ada Rasulullah SAW ba'aman qattu. Nabi SAW tak pernah mencela makanan sama sekali. Tak pernah. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kalau beliau ishtahahu suka dengan makanan itu, beliau makan. Tapi kalau beliau tak suka, beliau tak makan. Itu adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga apabila jatuh makanan, ya jatuh. Kalau jatuh dan masih kita bisa mengambilnya dan memakannya, ambil dan makan. Yang kotor bersihkan, buang yang kotor, buang atau bersihkan yang kotor. Yang masih baik dimakan. Ya, jangan yang jatuh langsung dibuang. Nah, ini menjadi makanan syaitan. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyubid ma kana biha min adad." Bila apabila makanan seseorang di antara kalian jatuh, falyakhudha, ambil makanan itu. Waljumidha, waljumid ma kana biha min adad. Hilangkan dan bersihkan kotoran yang ada padanya. Waliyakul wala yad'uha lisyaitan. Makan yang masih bagus, yang masih baik dimakan. Wala yad'uha lisyaitan. Jangan meninggalkannya untuk setan. Ya. Jangan meninggalkannya untuk setan. Hadis rawahu Muslim. Ahibati fillah rahimakumullah. Selanjutnya di antara adab makan juga kata beliau, walhamdu indal farag, dan alhamdu membaca alhamdulillah indal farag. Nah, yakni berdoa setelah selesai makan kita berdoa membaca alhamdulillah, yakni seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa doa setelah makan. Semisal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfiyyin wala makfurin, riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi kafana wa arwana, yang telah mencukupi kami, beri kami minum dengan puas, ghairu makfiyyin wala makfur. Atau doa yang lain, alhamdulillah alladzi at'amani hadha wa saqani min ghairi hawlin minni wala quwwah. Atau doa yang lain yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selama itu doa yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita baca doa tersebut. Di sana ada doa-doa yang dhaif, yang tidak ada sandarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sandaran yang kuat, maka kita tinggalkan dan kita memilih doa-doa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita ambil salah satu, kita hafalkan lalu kita baca, atau kita hafalkan semuanya nanti kita baca berganti-ganti, ya. Sekarang baca yang ini, nanti makan malam kan petang kita baca yang itu, besok kita baca yang lain, itu juga boleh. Itu lebih afdal kalau kita hafal banyak dari doa-doa Rasulullah SAW. Nampaknya untuk sementara waktu ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang adab-adab yang lain, yaitu alhamdulillah ba'dal qas, baca alhamdulillah setelah bersin dan yang lain. Ya, mafhum insyaallah. Bisa kan suara bagus terdengar? Alhamdulillah sih. Ya. Cukup dulu. Baik insyaallah. Jazakumullah khair. Oh iya, ana astaghfirukum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.